Hidup Arpas. Terima kasih. Biar Arpas bergoyang. Salah satu pedangdut beken asri kelahiran Kota Tahu Kediri. Mahasiswi cantik, suaranya merdu lagi. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, ada Arpas. Kita Selviana Jupalapa. Percaya akan adanya cinta. Jadi